Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'ad. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bisa menghadiri majlis salim. Menghadiri majlis salim banyak sekali pahala yang melimpah. Di antaranya orang yang hadir ke majlis salim akan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah banggakan di hadapan para malaikat. Ini satu keistimewaan yang tidak didapat kecuali dengan kita hadir di majlis salim. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan beberapa ulama yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Allah akan menyebut-nyebut nama-nama mereka yang hadir di majlis salim di hadapan para malaikat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena apa? Ilmu. Ilmu din yang dimiliki olehnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya rafi'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang yang memiliki ilmu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Derajat-derajat yang begitu banyak. Yang tidak disebut berapa ketinggian derajatnya. Di sini diambil sebuah faedah pelajaran bahwa kehormatan itu diraih dengan sebab iman. Baik kehormatan di dunia maupun kehormatan fil akhirah diraih dengan iman, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka orang itu akan dimuliakan, dihormati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh manusia di dunia. Dan untuk berikutnya kelak di akhirat, dia akan dimuliakan. Di antara dalil yang menunjukkan kemuliaan orang yang beriman adalah ayat yang baru saya sampaikan. Lebih lagi jika dia beriman dan memiliki ilmu dibandingkan dengan yang lain. Dia mengerti tentang ayat, dia mengerti tentang hadis, dia mengerti tentang akidah beserta dalil-dalilnya, dia mengerti tentang fikih, dia mengerti tentang akhlak, dia menjalankannya dalam kehidupannya, Masya Allah. Maka Allah akan tinggikan derajatnya lebih daripada yang lainnya. Ini dia komisari. Tentunya dengan catatan, ilmu itu dikatakan bermanfaat apabila diamalkan. Apabila diamalkan. Jikalau ilmu itu tidak diamalkan, maka itu berbahaya bagi sang pemilik. Dikarenakan itu biasa disebut dengan bahasa kita senjata makan tuan. Senjata makan tuan artinya dia punya senjata tetapi mengenai diri sendiri. Dia punya ilmu, namun kelak dikatakan padanya, engkau mengetahui ini haram. Kenapa kamu lakukan? Kamu tahu itu wajib. Kenapa kamu tinggalkan? Ini dosanya kaum muslimin. Ya, ada seorang disebutkan dalam hadis Nabi. Utiya birrajul. Nanti di yaumil kiamah ada seorang yang dia diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Di dalam hadis itu disebutkan di antara bentuk azabnya keluar isi perutnya. Fayaduru kama yadurruha. Dia berputar-putar dalam neraka sebagaimana berputar-putarnya hewan yang digunakan untuk menggiling apa? Gandum. Terbayang bahwa ada penggilingan kemudian ditarik dengan kayu, bukan ditarik. Pas dengan kayu, kayunya diikatkan di keledai, keledainya muter. Rok rok begitu. Ya duru kami durruha. Aktab batnihi. Dalam keadaan pecah perutnya terurai, dia seret isi perutnya dalam neraka, berjalan-jalan di api neraka putar-putar seperti itu. Orang terheran-heran. Orang paham. Bulan ini siapa? Orang mengerti. Ada apa denganmu? Alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah engkau dulu semasa di dunia adalah orang yang memerintahkan kepada kami yang baik dan mencegah kami dari yang munkar? Qala na'am. Dia mengatakan betul itu aku. Walakinni akad tetapi aku. Amurukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahakum bil munkar wa ati au kama qala. Namun aku memerintahkan kepada yang baik, aku tidak melakukan. Aku mencegah dari yang munkar, malah aku lakukan. Itulah dia kaum muslimin. Dosa. Bahasa kita nyapa jarponi. Ngajar tapi orang pelaku. Itu kenapa kaum muslimin? Dikarenakan ilmu ghairun nafi. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Bagi pemilik. Maka berhati-hatilah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa tandanya ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu tersebut tidak diamalkan dalam kehidupannya. Ilmu tersebut dia selisihi. Dia tahu, tapi dia ingkari. Dia tahu, tapi dia menyelisihinya. Dia mengerti yang hak, tapi dia ingin yang lain. Ini dia kaum muslimin. Akibat itu, dia diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Rajab, dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, menyebutkan tentang apa yang kami sampaikan tadi di atas. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang bermanfaat dan ada yang ilmu tidak bermanfaat. Carilah ilmu yang bermanfaat. Dan jadikanlah itu ilmu bermanfaat bagimu. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, contohnya ilmu sihir. Itu ilmu, tapi haram hukumnya sihir. Ilmu santet. Nah, ilmu mencuri. Maling ada sekolahnya tidak, Pak? Wadah, Pak. Masuk penjara, jadi kelas kakap. Karena belajar di sana. Dengan tokoh-tokoh para pencuri senior. Ada ilmunya, ilmu haram. Ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil dari Al-Quran. Dan diambil dari sunnah Nabi. Dengan pemahaman dan pengamalan Rasul bersama para sahabatnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Kaji itu, pelajari itu. Akan mendapatkan hidayah dari itu. Itu ilmu bermanfaat. Itu namanya al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i. Pernah mendengar nama Imam Syafi'i? Terkenal sekali, Pak. Imam kaum muslimin. Hidup di zaman generasi yang ketiga. Tabi'ut tabi'in. sebagian menyatakan tabi'in. Muridnya Imam Malik beliau. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Berputar pada mereka ini ilmu di kota Madinah di waktu itu. Luar biasa Imam Syafi'i. Hafal Quran di semenjak beliau belum baligh. Imam Syafi'i. Beliau memiliki satu kalimat yang sangat indah. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Wa ma siwa dalika min wasawisi syayatin. Al-ilmu, ilmu itu adalah pengetahuan dalam urusan agama, ilmu dalam agama adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itu ilmu. Anda mau cari tahu tentang agama, pada dua ini ilmunya. Wa ilmu inda Allahi wa inda Rasulihi. Ilmu tentang Islam itu ada pada Allah dan ada pada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Itu ilmu, ilmu Islam itu. Wa ma siwa dzalik, adapun selain itu yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, apapun itu yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah wasawis syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu selain yang ada dalam Al-Quran, selain yang ada dalam As-Sunnah, tetapi dianggap itu bagian dari agama. Itu adalah bisikan syaitan. Bisa dipahami hadirin? Karena agama itu hanya ada dua ini saja. Agama Islam itu turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, bukan hasil produksi manusia, bukan hasil budaya manusia, bukan, tidak ada andil tangan manusia dalam menentukan bagian apapun dalam agama ini. Tidak ada andil. Islam itu minallah. Rasul saja hanya menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan. Karena memang yang menentukan agama Islam ini adalah Allah sebagai asy-syari', pembikin syariat. Syariat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya apa? Aturan. Syariat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya aturan. Yang membuat aturan dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah yang namanya ilmu. Kalau ada orang beragama kok menggunakan akal, kalau cocok dengan akalnya diterima, kalau tidak ditolak, itu bukan seorang muslim. Itu orang yang tidak mengenal tentang Islam itu apa. Dia beragama dengan di luar Islam. Itu adalah Imam Syafi'i yang mengatakan, hasil akal dia yang berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah, itu bagian dari bisikan syaitan. Walaupun pakai logika dan rasio. Walaupun orangnya mungkin bertitel, berpendidikan akademik tinggi, walaupun katanya cerdas banget, ya, IQ-nya mungkin 10, ya, tetapi kaum muslimin itu adalah syaitan, karena itu bukan Islam, itu bisikan syaitan. Bisa dipahami hadirin? Sehingga marilah kita berislam sesuai dengan nas yang ada. Jangan kita mengambil dari yang lainnya. Karena yang lainnya itu bukan dari Islam. Budaya bagaimana budaya? Budaya, adat, istiadat. Adat itu dari bahasa Arab. Sudah pernah kami sampaikan belum, Pak? Belum ya. Adat itu bahasa Arab. Dari kalimat adat. jamak dari adatun. Apa artinya adatun atau adat? Sesuatu yang terulang-ulang. Kebiasaan yang terulang-ulang pada kehidupan manusia. Itu disebut dengan adat. Adat istiadat di Indonesia kan seperti itu. Apakah sesuatu yang adat, yang terbiasa dilakukan oleh manusia, itu bagian dari cara membuat syariat Islam? Bukan. Apakah adat istiadat itu bagian dalam penentu halal haram, dalam penentu ibadah, dalam penentu i'tiqad? La, tidak. Kenapa? Karena adat istiadat itu bikinan manusia. Yang itu berbeda-beda dengan tempat satu dengan yang lainnya. Yang disebut dengan bahasa Indonesia, lain ladang, apa, lain belalang apa ya? Terus lain lubuk, lain apa? Ikannya begitu apa ya? Nah, itu. Artinya daerah itu memiliki kesenian masing-masing yang berbeda, kebiasaan masing-masing yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Kalau hal itu menjadi bagian dari syariat Islam akan berwarna-warni yang wah. Adat ada berapa ribu, Pak? Ribuan, Pak. Islam akan menjadi sekian ribu. Akan menjadi corak-corik. Kacau balau. Islam adat kami. Yang sana onda, adat kami begini. Nah, terus Islamnya Rasul kayak apa? Yambu, simpating, adat kami. Rusak Islam, Pak. Nokar bedewek-dewek nanti. Adat itu berkaitan dengan urusan duniawiyah. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dalam Islam, boleh. Itu namanya adat. Budaya, mengurusi urusan duniawi, bentuk bangunan, umpamanya. Silakan saja. Apalagi urusan duniawi, boleh. Kebiasaannya begini, kebiasaannya begitu, tidak apa-apa. Bukan satu hal yang dilarang. Selama itu tidak berselisihan dengan aturan Allah. Atau dengan bahasa Arabnya syariatullah. Syariatnya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau adat itu berbicara masalah i'tiqad, keyakinan, yang menyelisihi syariat, maka tidak boleh dipakai. Misal seperti meyakini orang yang mati nyawanya itu masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Biasa saya contohkan, orang mengatakan tadi malam bae ngasai piring nang buri, padahal wis mati wingi, Pak. Ya. Keyakinan mana ini? Oh iya, ini keyakinan kami. Nyawa itu tidak langsung pulang. Mengitari dulu rumah, karena itu jaluk di gawe kena acara. Dan yang lainnya lah. Begitu ya. Hadirin yang mulia, apakah ini ada dalam nas? Yang ada dalam nas malah justru setelah orang itu dimakamkan, langsung didatangi dua malaikat Munkar wa Nakir. Ditanya iman rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Itu dalam nas. Kalau dia bisa menjawab, dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia mendapatkan adab kubur. Itu yang ada. Lah sing ngasih piring mambunyi siapa? Yambung pengimpi. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kelayak benang buritan muis mati. Hadirin yang menakan, ini gak boleh dipakai keyakinan ini. Karena nas berbeda dengan keyakinan tersebut. Daru, ngertiin daru, Pak? Daru itu nopan daru. Bintang jatuh. Kan darune, mudune mengetan. Sing menang wetan. Niku coblosan lurah. Aduh. nunggun daru. Hadirin yang makan, yang namanya bintang itu makhluknya Allah. Kemana dia berjalan atas aturannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bintang itu ekor muslimin ada tiga fungsi. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Zinatul sama, hiasan langit. Rujumal syayati, untuk melempari syaitan-syaitan. Yang disebut dengan bintang syihab. Yang keempat adalah yuhdada biha, untuk bisa diambil sebagai petunjuk arah ketika seorang berjalan di kegelapan padang pasir atau di tengah lautan, dia tidak memiliki alat komunikasi, dia bisa melihat bintang ini menunjukkan arah utara, ini arah timur. Itu fungsinya. Bukan kemudian berkaitan dengan nasib orang. Barang siapa yang mengkaitkan perjalanan bintang dengan nasib orang, ini bertentangan dengan syariat. Ini namanya syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung permasalahan yang ada di situ. Sehingga pembahasan tentang bintang itu ada dua. Ilmu perbintangan itu ada dua. Ilmu at-tasyir. Ilmu yang berkaitan dengan peredaran bintang saja. Tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia, nasib baik, nasib buruk, tidak. Bintang ini melintang sana, bintang ini, itu aja. Falak, ilmu falak. Ilmu astronomi, begitu apa ya? Nah. Yang kedua, ilmu at-ta'thir. Ta'thir, pakai sa. Yaitu sebuah keyakinan pengaruh bintang dengan nasib manusia. Ini ilmu yang syirik. Nabi kita menyatakan, man yaktaba syu'batan minan nujum faqad iktaba syu'batan minas sihr zada ma zada. Siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir. Setiap tambah ilmu perbintangannya, ilmu nujum, maka bertambah pula ilmu sihirnya. Ini ilmu yang mana? Ilmu yang mengkaitkan pergerakan bintang atau makhluk yang ada di atas dengan nasib manusia yang ada di dunia. Ini syirik. Yang seperti ini tolak, Pak. Oh, ini sudah biasa kami. Oh, ini keyakinan kami. Oh, daru nih. Bicara daru ngalor ngidul. Ya. Maka kaum muslimin itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat, adat istiadat yang menyelisih syariat, maka tidak boleh dipakai. Biasanya pun nek tiang badai damal umah niku wonten macam-macam acara ni pun. Nggih mboten? Ke gawe ki disik gawe jajan pasar di Jogja, Pak. Nah. Diselipne nang pojok-pojok. Ki Gus apa sih, Mbah? Sekolah bae menjor nang kuwi ana simangan. Jine niku pasti mangan. Walah bae-bae. Bisa mati urung tauhid ta melas temen rika. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimak jami'an. Ini pembahasan singkat tentang ilmu. Hendaknya kita tahu bahwa Islam itu ilmunya adalah di sisi Allah, itu Al-Qur'an dan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sunnah Nabi. Siapa yang mengambil Islam dari selain itu, maka dia sesat. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke kitab kita, melanjutkan pembahasan tentang al-ghuraba. Sampai pada poin yang ke-627. Ucapannya Al-Imam Abdullah bin Mubarak Fudail bin Iyad Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan. Sampai kalimat itu. Sunnatukum walladhi la ilaha illa huwa bainahuma bainal ghali wal jafi wal mudrif wal jahil tasbiru 'alaiha. Lu mengatakan sunnatukum, sunnah kalian. Yang dimaukan di sini adalah ajaran-ajaran Nabi kalian. Bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Demi Allah. Berada di antara dua hal ini. Antara orang yang berlebih-lebihan dengan orang yang kurang dalam beragama. Hadirin yang dimuliakan, kami ingatkan bahwa jalan hidup manusia itu hanya ada tiga. Tidak ada yang keempat. Hanya ada tiga. Jalan hidup manusia hanya ada tiga. Tidak ada yang keempat. Di mana itu disebutkan? Itu disebutkan dalam surat yang semua kita hafal. Surat apa, Pak? Al-Fatihah. Semua kita hafal. Al-Fatihah. Tiga jalan itu. Yang pertama, siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Jadi maksudkan di sini adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sebutkan tafsir ayat ini dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabiyyin, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Sehingga jalan orang yang kau beri nikmat pada mereka adalah jalannya Rasul, para nabi, para siddiqin, para salihin, orang-orang yang bertakwa. Itu jalur yang pertama. Yang kedua, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa maksudnya? Humul Yahud. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Mereka orang yang mengerti ilmu tapi meninggalkan ilmu. Mereka orang yang mengerti kebenaran tetapi mereka meninggalkannya. Ini Yahud. Waladdallin, dan juga bulat bukan jalannya orang-orang yang sesat. Yaitu orang-orang yang semangat beribadah namun tidak terbimbing oleh ilmu. Siapa mereka? Nasara. Sehingga orang yang di atas siratul mustaqim, orang yang mengikuti para nabi, maknanya mereka terbimbing dengan ilmu dan mereka mengamalkan ilmu itu sebagaimana para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Adabul maghdub, orang yang memiliki ilmu namun dia tidak mengamalkannya. Ini namanya jafa. Lemah dalam beragama bahkan meninggalkannya. Waladdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Kita tidak menginginkan jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang semangat beragama. Religinya tinggi. Semangat keagamaannya ada. Tapi tidak tertopang oleh ilmu. Sehingga mereka melakukan bid'ah-bid'ah. Sikap berlebihan. Atau disebut dengan ghulu. Tahu Pak, ghulu pakai ro. Bukan gulu. Kalau gulu, apa gulu Pak? Gulu itu leher. Ini bihon, bihain. Gulu. Yani, yatajawazal had. Melampaui dari yang disyariatkan. Orang kalau punya semangat beragama, sadar keagamaannya, religinya ada, tapi tidak terbimbing dengan ilmu sunnah, akan membawa dia pada melakukan hal-hal yang berlebihan, dianggap olehnya baik. Melakukan ibadah tanpa ilmu, akan membawa kesesatan. dhalin. Berarti solusinya apa, Pak? Berilmu dan beramal. Beramal harus dasarkan dengan ilmu. Nah, sunnah Nabi kalian, ini ajaran Rasulullah SAW, tidak hulu melampaui dari yang disyariatkan, juga tidak pula lemah menjauhi atau meninggalkan yang disyariatkan. Tidak. Tidak dua-duanya. Tetapi di tengah-tengah. Beribadah sesuai dengan ilmu, dan tidak meninggalkan ibadah karena syahwat. Tidak terkena syubhat yang membawa kepada bid'ah, dan tidak terkena syahwat yang membawa kepada meninggalkan syariat. Tapi dia istiqamah, beramal, berilmu, beramal terus. Karena itu sifat pengikut para nabi dari zaman dulu sampai hari ini, orang itu gemar talabul ilmi. Itu sifat. Sifat pengikut para nabi dari zaman dulu adalah orang-orang yang gemar mengkaji ilmu. Kenapa? Dikarenakan tuntutannya adalah harus sesuai dengan petunjuk. Disebutkan dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah oleh Nabi, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ana, aku, dan orang yang mengikutiku. Sintaniku pak, sinten maut yang. Siapa saja yang mengikuti jejak langkahnya Nabi, dia adalah orang yang di atas ilmu tauhid, dan dia mengamalkan ilmu itu. Aku dan para pengikutku adalah seperti itu. Sehingga kalau dia ahli sunnah, maka terborong talabul ilmi. Tapi kalau dia ahlul bid'ah, tidak butuh ilmu. Sebab apa? Bid'ah itu tidak mengharuskan sesuai dengan sunnah. Bid'ah itu membolehkan apapun yang kamu maukan, silakan. Yang penting itu baik, gak apa-apa. Baik menurutmu, iya gak apa-apa. Baik menurut kita, iya gak apa-apa. Yang penting baik. Gak harus sesuai dengan sunnah. Sehingga tidak perlu mereka talabul ilmi. Yang penting, anu main iki, ora apa-apa. Ngerti main, Pak? Main bahasa Jawa. Saya dulu ngajar di Semarang dengan bahasa seperti ini, orang pada bingung. Main apa? Main kemana? Dikira main kemana, Pak? Main itu bagus maksudnya. Memang lain ladang lain. Lalang, Pak. Kita di Semarang itu bahasanya beda ternyata. Hadirin yang kemenangkan. Orang yang tidak mengharuskan dirinya mengikuti sunnah, tidak akan terbesit ingin talabul ilmi sesuai dengan sunnah. Kalau terbesit ingin talabul ilmi hal-hal yang bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Apakah harus mengerti dalil? Oh, rasa dalil-dalilan. Apa dalil-dalilan? Nekwe ngangu dalil jadi ahlu sunnah. Komala. Jadi ahlu bid'ah. Rasa dalil-dalilan, Pak. Itu bahasa vulgarnya mereka seperti itu. Pernah terjadi salah satu muridnya mereka karena juga mendengarkan kajian kita melalui radio. Sang murid mereka ini bertanya, Pak Ustadz, tapi bahasa mereka. Apa dalilnya kita melakukan ini? Ustadznya malah marah-marah. Kenapa saya tahu? Karena setelah itu dia ngaji dengan kita. Cerita dia, saya dimarahi, saya dicela. Kamu sepau dalil-dalilan, kamu itu anak kecil baru kemarin. Gak usah ngomong dalil-dalilan. Pengen tahu hujah mengapa diajarkan ini. Tidak ada hujah bahkan disemprot. Didomai. Alhamdulillah orang itu ta'alim dengan kita dan kemudian cerita. Apa yang dia dapati ketika di tengah-tengah mereka. Maka ya karena memang bukan ahli sunnah, tidak mengharuskan untuk mengerti sunnah. Tetapi barang siapa yang memang dia ingin mengikuti sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya, maka dituntut oleh setiap diri kita masing-masing. Mana sunnah dalam hal ini? Saya harus tahu, baru saya akan amalkan. Kalau tidak tahu, maka saya tidak amalkan. Itu pada setiap jiwa ahlu sunnah. Dan itulah pengikut para rasul. Dalam hal ini, rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama Islam tidak hulu berlebihan dan tidak pula al-jafa wal-mutrif wal-jahil. Pengikut Nabi itu bukan mutrif, bukan jahil. Kalau mutrif itu berlebihan, orang yang semangat tapi melampaui batas, al-jahil orang yang bodoh, yang tidak mau tahu tentang ilmu, itu bukan pengikut Nabi. Ya. Fasbiru alaiha, maka bersabarlah kalian di atas sunnah. Karena Anda harus menghadapi dua belah pihak tadi. Ini yang menjadi pembahasan kita. Seorang yang betul-betul ingin di atas bimbingan Nabi, dia akan berbeda dengan pihak-pihak yang berlebih-lebihan. Gak mau ikut-ikutan mereka. Dan juga tidak akan menyertai mereka-mereka yang apa? Pendosa dan maksiat. Yang jafa, yang meninggalkan. Diajak begini, us, gak mau. Saya tetap lurus. Diajak melakukan yang bid'ah, gak mau. Itu gak ada sunnahnya. Mau tidak mau harus menghadapi mereka. Oh, nah kayak gue apa? Darakan orang debatir. Paham ini kalimatnya, Pak? Iya. Orang melakukan ini, itu, kamu gak mau ikut. Pengennya yang sunnah. Kamu akan sendirian. Fasbiru 'alaiha. Karena itu bersabarlah kau di atas sunnah. Karena kau akan menghadapi mereka-mereka yang berlebihan, yang hulu, yang jatuh pada bid'ah, atau menghadapi ahlul maksiat yang mereka ini selalu menggodamu, merayumu, bahkan mungkin mencibirmu, bahkan memfitnahmu gara-gara sholat berjamaah. Anda difitnah umat. Ya. Rapat umatnya. Pas duhur. Minta izin sholat berjamaah. Menunaikan hak Allah. Sang pencipta. Tetapi dituduh. Meninggalkan rapat. Tanpa sopan. Padahal sudah minta izin. Sabar dalam menghadapinya. Karena mereka-mereka ini juhala, orang-orang yang jahil, kesemangatan agamanya kurang, mendahulukan duniawi daripada apa? Ukhrawi, kewajiban akhirat di nomor kesekian kan. Maka baik-baik minta maaf, azan, dan insyaallah sholat paling 5 menit atau 10 menit saya datang lagi. Ikut rapat. Biasanya dihormati yang seperti itu. Tapi kadangkala juga harus menghadapi orang-orang yang tidak suka. Dimanfaatkan kesempatan yang seperti itu untuk memukulmu. Dikarenakan engkau istiqamah di atas sunnah. Sehingga kaum muslimin sudah ada nasnya. Kami pernah menyampaikan ini dalam Tanim di Masjid Agung. Tahun berapa sih lupa? Dan memang sudah lama, Pak. Tapi baru kemarin kayaknya ya, Pak. Ya? Talib di Masjid Agung kayaknya baru kemarin. Tapi alhamdulillah sudah lama itu. Pembahasan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencari ridho Allah itu. Pasti. Pasti itu, Pak. Menghadapi manusia-manusia yang tidak senang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka siapa? Para syaitan. Minal insi. Syaitan dari bangsa manusia. Itu hal yang pasti. Apa ada dalilnya? Ada. Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda. Manil dama saridallah. Bisuhdin nasi. Radiyallahu anhum wa ardu anhun nasi. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan dibenci oleh manusia. Karena manusia tidak semuanya beriman, Pak. Manusia tidak semuanya bertakwa. Manusia malah justru banyaknya mengikuti syaitan. Ya, mereka tidak akan suka dengan orang yang beriman dan bertakwa. Harus mau tidak mau, resikonya kalau mencari ridho Allah, ya menghadapi mereka. Para pendosa, para pezina, para pemabok, para penjilat, para narkoba, para ribawi, macam-macam. Ya harus dihadapi, mau tidak mau, harus seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Kalau mau untuk diridhoi oleh manusia, disenangi oleh mereka, ya kamu tinggalkan sunnah, nanti akan diterima. Benar pengennya, bareng kami aku. Jadi setan pengen. Batirnya pirang-pirang. Dan itu disebutkan dalam kalimat setelahnya, wa manil tamasi diran nas, wa manil tamasa ribon nas, disuhtillah. Siapa yang mencari ridhonya manusia dengan menjalankan hal yang Allah murkai. Kenapa? Kebanyakan orang seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, sedikit sekali yang selamat dari godaan syaitan. Wa qalilum min ibadina syakur. Sangat sedikit sekali yang mau bersyukur. Kebanyakan terbawa oleh syaitan. Sehingga mau tidak mau dihadapi dua kaum muslimin. Kalau anda tidak kokoh dalam memegangi dinullah, tidak kokoh dalam memegangi agama Allah, tidak kokoh dalam mencari doa Allah, terkena hambatan sedikit, langsung anda lepaskan. Karena apa? Terasa berat. Terasa apa? Berat. Kan menghadapi mereka-mereka itu. Bila mana pak? Mencari doa Allah, mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia wal akhirah, atau mencari doa manusia dengan kepastian Allah murka padamu dan neraka tempat tinggalmu. Tentunya orang yang berakal adalah mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun harus menghadapi syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Menghadapi mereka cuma 100 tahun tok. Umur kita 100 tahun lagi mungkin. Ngimaten, Pak? Botenlah, suwe-suwe teman-teman dunia kesel, Pak. Sing penting mati mlebu surga. Maka jene ku, nggih. Suwe-suwe teman-teman dunia apa? Hadirin yang menakan, kita tinggal berapa tahun lagi? Sabar menghadapi itu. Agar mendapatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.